Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Amin. Semoga Allah juga selalu menjaga antum sekeluarga dan kita semua. Bagaimana hukumnya jual beli online setelah barangnya dikirim tidak sesuai dengan yang diiklankan? Bagi penjual, tentunya ini apa? Berdosa. Karena dia tidak menunaikan amanah sesuai dengan yang dijanjikan. Bagi pembeli, dia punya hak khiyar. Dan ini yang dijalankan pada apa? Marketplace. Ketika pembeli menerima apa? Barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan, ada kesempatan untuk melakukan komplain. Tapi mungkin yang dimaksudkan juga ini seringkali adalah jual beli online yang tidak lewat marketplace. Maka ini memang perlu berhati-hati. Nah, perlu apa? Melihat rating dari penjual itu, kalau ada ratingnya, atau mungkin komentar dari pembeli-pembeli lain. Nah, jadi memang perlu hati-hati untuk jual beli online, khususnya yang tidak melalui apa? Marketplace itu. Karena memang banyak sekali kasus penipuan. Dan ini termasuk tentunya jual beli yang haram dilakukan itu oleh penjualnya. Sedangkan pembeli yang tidak tahu, dia punya hak untuk komplain. Wallahu a'lam.